Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbati. Ini kita melanjutkan pembahasan tentang khutbah ya. Wa arkanul khutbati hamdullahi wassalatu ala nabi wal wasiatu bitaqwa fihima. Rukun khutbah adalah memuji Allah, bersolawat kepada nabi, dan wasiat takwa di kedua khutbah. Jadi tiga rukun ini harus ada di dua khutbah. Jadi rukun khutbah ada lima. Rukun khutbah itu ada lima. Yang pertama memuji Allah. Dalil dari rukun ini adalah hal itu pernah dilakukan Nabi di khutbah sholat Jumat. Jadi ada hadis yang menjelaskan Nabi memuji Allah di saat khutbah. Itu yang menjadi dasar dari rukun yang pertama ini, dan hadis itu ditulis oleh Imam Muslim. Rukun yang kedua adalah bersolat kepada Nabi. Ini alasan mengapa harus bersolat kepada Nabi, karena setiap ibadah yang membutuhkan menyebutkan Allah, yang butuh menyebutkan Allah, maka ibadah itu butuh menyebutkan Rasulullah. Ya, setiap ada ibadah yang menyebut Allah merupakan rukun, maka ibadah itu juga membutuhkan menyebut Rasulullah. Contohnya seperti azan. Azan itu kan ada penyebutan Allah. Allahu Akbar itu kan menyebut Allah. Kalau ada menyebut Allah berarti ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada menyebutkan Rasulullah. Contoh yang lain misalkan salat ya. Salat itu kan ada takbir dan lain-lain ya, itu menyebut Allah. Di salat juga ada selawat kepada Nabi di tasyahud. Jadi ini adalah alasan mengapa harus di dalam Jumat harus ada sholawat kepada Nabi. Kemudian rukun yang ketiga wasiat takwa. Yang lebih hati-hati bagi khotib adalah menyebutkan lafadz wasiat beserta to'at. Jadi dua lafadz ini itu bagi yang lebih berhati-hati, itiat ini berhati-hati ya, disebutkan keduanya. Contohnya menyebutkan usikum bitaqwallah wa ta'atih ya. Jadi selain ada wasiat ada juga ta'at. Saya berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan melakukan dan taat kepada Allah. Jadi tidak hanya wasiat saja tetapi juga ta'at. Kemudian dalam wasiat ini diharuskan di dalam khutbah ya, di dalam khutbah ini diharuskan mengucapkan hamdalah, bersolawat, dan juga mendorong untuk melakukan taat dan tidak melakukan maksiat. Jadi wasiat takwa itu harus ada dorongan melakukan taat dan menghindari maksiat. Nah, tiga rukun ini harus dilakukan di kedua khutbah. Dan persyaratan dilakukan di dua khutbah ini semua ulama sepakat qot'an ya, qot'an itu maksudnya semua ulama tidak ada yang memiliki pendapat lain. Kemudian rukun yang keberapa ini, yang keempat. Rukun yang keempat adalah wa ayatun mufhimatun fi ihdahima. Rukun yang keempat adalah membaca ayat yang memahamkan di salah satu dari dua khutbah. Jadi berbeda dengan tiga rukun sebelumnya. Kalau tiga rukun sebelumnya itu harus dilakukan di kedua khutbah. Kalau rukun yang keempat ini hanya diberi pilihan, boleh dilakukan di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ayat ini yang penting syaratnya adalah memahamkan, walaupun ayatnya pendek ya. Jadi dikarenakan disyaratkan memahamkan, maka tidak boleh membaca satu ayat yang belum memahamkan. Contohnya sumanadhar ya. Lalu berpikir ya. Sumanadhar itu maksudnya lalu berpikir. Ayat ini kalau digunakan untuk rukun khutbah itu belum cukup, karena ayat ini belum memahamkan ya, belum memahamkan. Walaupun rukun yang keempat ini boleh memilih khutbah pertama atau kedua, tapi yang lebih baik membaca ayat ini dilakukan di khutbah pertama. Jadi boleh memilih, tapi yang lebih baik dibaca di khutbah pertama. Mengapa demikian? Supaya membaca ayat ini menjadi apa ya? Menjadi penyeimbang berdoa kepada orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi doa ya, rukun khutbah yang berupa doa itu kan dilakukan di khutbah kedua ya. Syaratnya di khutbah kedua. Dan membaca ayat ini boleh di pertama maupun kedua. Supaya masing-masing khutbah itu terdapat 4 rukun, maka khutbah yang pertama itu kesunahannya membaca ayat. Jadi di khutbah pertama kan ada 3 rukun ya, hamdalah, sholawat, wasiat, takwa. Hanya ada 3 rukun. Kalau di khutbah kedua kan ada 4 rukun, hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, dan doa. Membaca ayat ini boleh memilih pertama atau kedua ya. Supaya imbang pertama dan kedua, maka ayat ini disunahkan dibaca di khutbah pertama. Fisaniyah. Jadi kalau membaca ayat dilakukan di khutbah pertama, maka antara dua khutbah itu menjadi seimbang, menjadi adil, menjadi seimbang. Jadi setiap khutbah, masing-masing dari khutbah itu akan ada 4 rukun di dalamnya. 4 rukun itu khutbah yang pertama memasukkan ayat, khutbah yang kedua doa. Itu syarat khutbah yang keempat. Kemudian syarat khutbah yang kelima. Syarat khutbah yang kelima adalah wa du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Syarat doa yang kelima adalah mendoakan orang mukmin laki-laki. Ya, ini mencakup perempuan ya. Jadi penyebutan laki-laki ini tidak selamanya khusus. Karena banyak sekali doa-doa itu yang hanya menyebutkan laki-laki saja, tetapi yang dimaksud itu mencakup perempuan juga. Jadi yang dimaksud dengan mukmin itu adalah jenis ya, jenis orang-orang yang mukmin. Ini mencakup perempuan juga. Jadi jangan dianggap kalau doa untuk mukmin saja yang artinya hanya lelaki itu tidak mencakup perempuan. Menyebut mukmin itu sudah mencakup perempuan sebenarnya. Itu namanya jenis ya, jenis manusia. Kalau jenis manusia kan berarti mencakup kelamin perempuan juga. Jadi untuk doa ini cukup dengan doa apapun, yang penting sudah dinamakan doa. Tidak ada aturan doa tertentu ya. Yang penting sudah dinamakan doa itu sudah cukup untuk rukun yang terakhir ini. Contohnya rahimakumullah. Jadi sekedar doa yang isinya cuman kalimat pendek ini sudah cukup untuk rukun khutbah yang kelima. Rahimakumullah artinya semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Mengenai mengapa doa ini disyaratkan di khutbah yang kedua, karena doa itu lebih layak diletakkan untuk penutup ya. Khitam ini penutup. Jadi biasanya kan acara apapun itu kan yang menjadi acara pamungkas adalah doa. Dan karena doa itu memang layaknya diletakkan di akhir, maka ya lebih baiknya diletakkan di khutbah yang kedua. Jadi ini mengenai kelayakan saja ya, mengenai kelayakan doa itu yang lebih baik menjadi akhir dari khutbah. Kemudian setelahnya ini membahas syarat-syarat khutbah ya, membahas syarat-syarat khutbah. Dan nanti kita akan di fasal selanjutnya sudah membahas tentang iktida ya. Iktida artinya syarat-syarat imam dan syarat-syarat makmum. Jadi saya ulangi kembali bahwa rukun khutbah ini saya tulis di sini ya. Mohon maaf. Rukun khutbah. Loh. Rukun khutbah ada 5. ada lima, yaitu hamdalah, kurang angka satu ya. Satu hamdalah, dua solawat, tiga wasiat takwa, empat membaca ayat Al-Quran, dan yang terakhir apa tadi, doa ya, doa. Nah, untuk hamdalah ini, untuk hamdalah ini kan tadi bukan hamdalah saja, tiga rukun ini boleh dilakukan di khutbah pertama atau khutbah kedua. Untuk yang doa harus dilakukan di doa di khutbah yang kedua. Membaca Al-Quran, ini bukan atau ya, khutbah pertama dan itu bagaimana, begini ya, khutbah pertama dan kedua ini boleh, ini harus dilakukan di keduanya. Kalau yang baca Al-Quran boleh memilih satu atau dua, tapi walaupun boleh memilih disunahkan membacanya di khutbah yang pertama, karena supaya imbang antara khutbah pertama dan kedua. Khutbah kedua itu kan sudah ada empat ini ya, satu, dua, tiga, dan doa. Kalau di khutbah yang pertama kan hanya tiga saja, agar sama-sama empat ditambah dengan rukun yang keempat ini. Di video selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat khutbah. Wallahu a'lamu bishawabi.